الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نواصل ما تبقى من الدرس kita lanjutkan kajian kita yang tersisa kaum muslimin dan muslimat tentang kisah-kisah perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Dulu di zaman salafus saleh, majlis ilmu dan ulama-ulama, para ahli ilmu khususnya ahlul hadis, manusia yang paling dicemburui oleh para pejabat, bahkan setingkat khalifah iri dan cemburu melihat ulama-ulama. Karena dulu di majelis-majelis mereka, kalau para raja, penguasa susah payah mengumpulkan manusia untuk datang mendengarkan kata-kata mereka. Ulama-ulama salaf dahulu puluhan ribu, ratusan ribu hadir di majelis mereka. Padahal jumlah manusia ketika itu, kaum mukmin maksudnya orang-orang Islam, lebih sedikit daripada jumlah orang Islam di zaman sekarang. Tetapi jumlah yang hadir di majelis-majelis ilmu ketika itu jauh lebih banyak daripada yang hadir di majelis-majelis ilmu di zaman sekarang. Karena di zaman itu manusia mencintai ilmu. Nah, di majelis Al-Imam Sulaiman bin Harb, beliau wafat 224 Hijriah. Di majelis beliau duduk hadir mengaji 40 ribu orang. 40 ribu orang, itu di zaman itu. Padahal jumlah kaum muslimin belum sebanyak, jauh dibandingkan di zaman sekarang yang sudah hampir 2 miliar mungkin. Abu Haitim Ar-Razi berkata, Sulaiman bin Harb, imamu minal a'immah, kana la yudallis wa yatakallamu fil rijal wa fil fiqh. Ma ra'aitu fi yadihi kitaban qattun. Subhanallah. Apa kata Abu Hatim? Sulaiman bin Harb itu adalah seorang imam, salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin, dan dia itu tidak pernah melakukan tadlis. Tadlis itu semacam sejenis pemalsuan. Nah, bukan pemalsuan hadis tidak, tetapi menyamarkan, menutup-nutupi. Nah, kalau perawi, ada perawi-perawi itu dia thiqah, tetapi dia terkadang melakukan tadlis. Misalnya tadlis dalam hadis itu antara dia dengan orang yang dia meriwayatkan darinya, seharusnya ada satu orang lagi, dia hilangkan seolah-olah dia mendengar langsung. Atau sebenarnya hadis ini dia tidak dengar dari gurunya, karena dia bukan termasuk orang yang begitu dekat dengan gurunya, tapi dia riwayatkan langsung, misalnya dari fulan, kata dia. Dan dia menggunakan periwayatannya bukan dengan sigat periwayatan yang sharih, yang tegas, tetapi misal dari. Kalau dia berkata, telah menyampaikan kepada saya, berarti dia dengar langsung. Tapi dia, kalau dia mengungkapkan cuma an fulan, dari fulan. Nah, kalau dia mudallis, ini merupakan satu cacat pada riwayat dia, kecuali nanti ada mutaba'ah dari riwayat-riwayat lain, atau ada di tempat-tempat lain, atau ada faktor-faktor lain yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia mendengar dari perawi tersebut. Seperti itu tadlis. Nah, dia ini tidak melakukan tadlis. Wa yatakallamu fi rijal, dan dia juga memberikan jarah wa ta'dil. Begitu juga dia berbicara dalam ilmu fiqih. Ma ra'aitu fi yadihi kitaban qattun. Saya tidak pernah melihat dia memegang kitab. Paham enggak maksudnya? Hafalannya begitu kuat. Wa laqad hadartu majlis Sulaiman bin Harb di Baghdad. Fahadharu man hadara majlisahu 40,000 rajulin. Saya pernah hadir majlis Sulaiman bin Harb di Baghdad, dan dihitung jumlah yang hadir di majlisnya ada 40 ribu orang. Jadi saya sengaja kita mulai sesi kedua ini dengan cerita bagaimana semaraknya majlis ilmu di zaman dulu, sebelum kita lanjutkan kisah perjalanan para ulama. Biar kita tahu bagaimana semangatnya mereka, manusia ketika itu, untuk ilmu. Wa kana majlisahu 'inda qasril Ma'mun. Majlisnya tidak jauh dari istana Khalifah Al-Ma'mun. Dibuatkan untuk dia mimbar di situ. Karena saking banyaknya orang kalau tidak pakai mimbar tidak kelihatan. Faso ada Sulaiman. Wa hadara hawlahu jama'atun minal quwat alaihim suwad. Sulaiman bin Harb duduk di atas mimbar itu untuk menyampaikan hadis-hadisnya. Dan sekeliling dia prajurit-prajurit, panglima-panglima dengan pakaian hitam-hitam menjaga. Wal ma'mun fawqa qasrihi qad futiha babal qasr. Sedangkan khalifah di atas istananya dibukakan pintu biar dia bisa dengar juga. Waqad ursila sitra yashitra. Sitr. Ada sitir yang tipis. Wa huwa khalfahu yaktubu ma yumli. Dan dia ikut menulis, mencatat apa yang dibacakan, diimlakan, didiktekan oleh Sulaiman bin Harb. Nah, kalau khalifahnya saja waktu itu ikut mencatat, belajar begitu, tentu masyarakatnya pun akan bersemangat. Masyarakat itu rakyat hanya mengikuti pemimpinnya. Kalau pemimpin suka berseteru, berselisih, bertikai, memperebutkan kekuasaan, rakyat akan seperti itu juga, saling berebut dunia. Kalau misalnya, dan itu sunnatullah di dunia ini, rakyat itu taklid kepada pemimpinnya. Misalnya kalau pemimpinnya hobinya nyanyi, rakyatnya pasti akan hobi nyanyi juga nanti. Kalau pemimpinnya hobi glamor, begitu juga kehidupan masyarakatnya. Kalau pemimpin suka membangun, masyarakatnya akan hobi pula membangun, ngikut pula. Seperti itu di sepanjang masa. Kalau pemimpin-pemimpinnya bertakwa, suka ilmu, dekat kepada agama, maka rakyatnya juga akan seperti itu. Kalau pemimpinnya bobrok, bobrok pula rakyatnya. Fasu'ila awwala syai'in haditha Hawshab bin Aqil. Jadi duduk di atas mimbar, lalu pertanyaan yang pertama diajukan kepada dia adalah tentang hadith Hawshab bin Aqil. Dan setiap kali dia menyampaikan, berkata, qala haddathana Hawshab bin Aqil. Semuanya yang di belakang-belakang, la nasma, kami tidak dengar, saking banyaknya orang. 10 kali diulang-ulangnya, tetap ada yang menjawab, kami belum dengar, kami belum dengar. Begitu banyaknya, 40 ribu orang. Belum pakai mic waktu itu. Akhirnya, diulang-ulang oleh mustamli. Mustamli itu orang yang menyampaikan suara. Jadi kalau dulu itu pengganti mic, nanti setiap berapa jarak ada orang yang menyampaikan suaranya, menyambung ke belakang. Ya. Diulang-ulang oleh mustamlinya, ditambah lagi mustamli lagi, dua orang. Ditambah lagi yang menyampaikan suaranya, tiga orang. Manusia masih juga mengatakan, kami belum dengar. Padahal sudah tiga orang yang menyampaikan, estafet menyampaikan suara dari sang imam. Akhirnya, kalau begini caranya, kita harus datangkan Harun al-Mustamli. Harun al-Mustamli terkenal suaranya besar dan bergema, terdengar dari jarak yang jauh. Maka didatangkanlah dia Harun al-Mustamli ini. Al-Mustamli artinya yang menyampaikan apa yang diimlakkan oleh al-imam. Falamma hadar qal man dzakarta? Siapa yang kau sebutkan? Mulailah Sulaiman menyampaikan hadisnya, diikuti oleh Harun. Ternyata suaranya seperti petir, kata orang itu. Sehingga semuanya diam, tidak ada lagi yang berkata, kami tidak dengar, kami tidak dengar. Wa qa'ada al-mustamlun kulluhum, dan seluruh orang yang menyampaikan suara itu duduk akhirnya, tidak perlu, cukup satu orang itu saja. 40 ribu orang, satu orang yang menyampaikan bagaimana suaranya itu. Fastamla Harun wa kana la yus'al an hadits illa haddatha min hazdihi wa su'ila an hadits fath Makkah fa haddathana bihi min hazdihi fa qumna min majlisi fa atayna Affan fa qala ma haddathakum Abu Ayyub wa idha huwa yu'azzimuhu. Dan Harun al-Mustamli ini tidak ditanya tentang satu hadits melainkan dia menyampaikan dengan hafalannya. Ternyata dia kuat juga hafalannya, apa yang dia dengar langsung disampaikannya, tidak perlu mencatat juga. Dan begitu seterusnya. Ini majelis Sulaiman bin Harb rahimahullah, hadir 40 ribu orang. Adapun Imam Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi, hadir di majelisnya 15 ribu jurutulis. 15 ribu jurutulis. Apa kata Ibnu Adi, sahibu kitab Al-Kamil, Ra'aitu majlis al-firyabi yuhdharu fihi khamsatu asyara alfi mahbarah. Wa kunna nahtaju an-nabita fi mawdi'il majlis linattakhidha minal ghad mawdi'a majlis. Ajib. Perhatikan apa kata dia? Kata Ibnu Adi, saya telah hadir majlisnya Al-Firyabi, dihitung di situ ada 15 ribu pencatat. Dan kami yang hadir terpaksa harus menginap di tempat kami duduk biar besoknya kami bisa dapat tempat di situ lagi. Maksudnya apa? Begitu semangatnya mereka enggak mau, mereka nanti saya duduk di belakang aja gampang. Kalau di belakang ya samar-samar dengarnya. Kalau di depan dia akan jelas dengarnya. Makanya mereka terpaksa menginap di tempat itu. Bayangkan. Tidak pergi kemana-mana, nginap. Kalau mereka pergi, habis tempat itu. Sudah diisi oleh orang. Begitu semangat mereka menuntut ilmu. Sampai menginap di tempat itu. Bayangkan. Sulitnya untuk apa? Menuntut ilmu. Kalau kita bayangkan bagaimana semaraknya, subhanallah, semaraknya majelis ilmu ketika itu. Dan jangan bayangkan yang hadir anak-anak, itu orang-orang dewasa semua itu. Sebagian mereka juga sudah tua-tua, begitu semangatnya mereka untuk menuntut ilmu. Harusnya ini menjadi cambuk dan cemeti bagi kita juga, bersemangat untuk menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, dan tidak merasa bosan serta jemu. Asim bin Ali wafat pada tahun 221 Hijriah. Kalau Firyabi tadi tahun 301. Asim bin Ali wafat tahun 221 Hijriah. Lebih dari 100 ribu orang hadir di majelisnya. Lebih dari 100 ribu orang. Al-Ijli berkata, Asim bin Ali bin Asim al-Wasiti syahidtu majlisa Asim. Aku hadir, kata Ijli, di majelisnya Asim. Fahuziru man syahidahu dzalikal yaum 60 wa 100 alf. 160 ribu. Aku hadir di majelisnya dan dihitung hari itu orang yang hadir di majelis itu 160 ribu. Dan dia ini adalah wakana siqatan fil hadis. Dan dia adalah seorang yang siqah di dalam hadis. Masya Allah. Dan banyak lagi. Ada majelis Abu Muslim Al-Kudji 292 Hijriah wafatnya. Lebih dari 40 ribu orang juga. Dan dikatakan di situ di majelisnya, kana fi majlisihi sab'atu mustamlin. Di majelisnya ada 7 orang mustamli yang menyampaikan suaranya. Yuballighu kullu wahidin minhum sahibahu alladhi yalih. Secara estafet mereka menyampaikan 7 orang itu suaranya. Apa yang dikatakan oleh sang imam. Wa kataban nasu anhu qiyaman bi aidihim al-mahabir. Dan manusia berdiri mencatat. Wa kataban nasu anhu, dan manusia mencatat ilmu itu dari Imam Abu Muslim Al-Kudji ini dengan berdiri. Qiyaman bi aidihim al-mahabir, di tangan mereka pena dan tinta siap semuanya mencatat. Luar biasa berdiri mencatat. Sementara belum seperti kita ini. Kalau sekarang dulu penanya harus celup dulu. Kalau sekarang enak catat. Kalau salah tinggal ada coret atau stipu, ada apa segala macam itu, tip ek itu, selesai semuanya. Tapi kita malas-malas ya. Kalau dulu mereka catat sambil berdiri. Bayangkan bagaimana semangat mereka untuk mencatat ilmu itu. Dihitung ketika itu orang yang hadir mencatat membawa tinta dan pena lebih dari 40 ribu orang. Subhanallah. Berarti hampir semua yang hadir itu mencatat. Kalau sekarang hampir semua yang hadir tidak mencatat. Itu di majelis di zaman sekarang. Itu bedanya, makanya beda keilmuannya. Dan kisah ini dinyatakan sanadnya sahih oleh Imam Adz-Dzahabi. Apa kata Ibnu Muflih? Fasal tentang fi makanati huffadzil hadits wa iqbalil uluf ala majalisihim wa hasadil khulafa lahum. Jadi Imam Ibnu Muflih membuat satu fasal tentang kedudukan ulama-ulama hadis dan ribuan-ribuan manusia berbondong-bondong datang ke majelis mereka serta para khalifah cemburu kepada mereka. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk berlomba-lomba memakmurkan majelis ilmu, karena itu adalah salah satu tanda-tanda kebaikan kita. Kembali ke kisah kita tentang perjalanan ulama menuntut ilmu. Kita beri judul Ikan Ibnu Abi Hatim. Apa cerita ikan ini? Kok ada pula kisah perjalanan ulama, kok judulnya ikan pula? Ikannya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kisahnya dengarkan. Ali bin Ahmad Al-Khawarizmi menuturkan, aku mendengar Abdurrahman Ibnu Abi Hatim bercerita, la yustata'ul ilmu birahatil jasadi. Apa kata Ibnu Abi Hatim Ar-Razi? Ilmu tidak akan bisa diraih dengan badan yang senang, bersenang-senang. Roha itu kan rehat, artinya bersantai-santai. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan bersantai, harus dengan susah payah. Ingin mendapatkan mutiara yang berharga, harus susah payah menyelam ke dalam lautan. Ingin sampai ke puncak gunung, harus susah payah mendaki lereng-lereng. Ingin meraih ilmu, harus rela pula bersusah payah, berkorban untuk menuntutnya. Apa kata beliau? Dulu di masa menuntut ilmu, kami 7 bulan berada di Mesir. Mereka belajar di Mesir waktu itu. Selama 7 bulan berada di Mesir, kami tidak pernah merasakan makan marokoh, sop atau sesuatu yang berkuah. Marokoh itu kayak sop. Wadzalika, kenapa mereka tidak bisa makan selama 7 bulan, tidak merasakan sop atau sejenis makanan yang berkuah itu? Wadzalika, itu disebabkan kunna naghdu bil ghadawat ila majlisi ba'di syuyukh. Karena pagi-pagi kami harus sudah berangkat ke majlis sebagian syaikh. Pagi-pagi sudah berangkat untuk menuntut ilmu. Wa waqtu dzuhri ila majlisin akhar. Setelah zuhur nanti kami harus pergi pula ke majlis guru yang lainnya. Wa waqtul asri ila majlisin akhar. Setelah asar ada majlis lainnya lagi. Ini full day ini belajarnya ini. Full, satu harian itu. Jadi tidak sempat ngapa-ngapain mereka. Wa waqtu thumma bil lail lin nasakh wal mu'aradah. Kemudian malam hari kami mencatat ulang lin nasakh wal mu'aradah, dan membandingkan tulisan catatan kami satu dengan yang lainnya. Mereka kan rombongan kawan-kawan menuntut ilmu. Lihat. Jadi bukan asal saja, kadang-kadang kan begini masalahnya. Kenapa? Antum berapa orang yang mencatat di sini? Dari 10 orang itu mungkin berbeda-beda catatannya itu. Oh, tadi ustaz bukan gitu kata dia. Bukan masalah ikan gitu deh. Yang lain lain lagi. Makanya perlu dibandingkan. Agar nanti tidak saling riwayat-riwayat itu, kisah-kisah itu tidak saling salah nanti. Nah, para ulama ternyata begitu dulu mereka menuntut ilmu. Malam mereka mengulang catatannya, naskah ulang, kemudian mereka bandingkan dengan catatan kawan-kawannya. Sehingga bobot kitab mereka terjaga. Falam natafarrah nuslihu syai'an. Sehingga kami tidak punya waktu kosong untuk berbuat apapun. Subhanallah. Dari pagi sampai malam, dan begitu selama 7 bulan. Belajar, fokus. Tidak ada ngapain. Tidak ada main futsal. Gak sempat lagi main futsal, mau kapan main futsalnya itu. Bukan tidak boleh, tetapi sekadar, sesuai dengan kadar. Pengorbanan Anda untuk belajar, sesuai itu pula lah hasil yang Anda tuai. Sedikit pengorbanan, sedikit pula yang dapat. Semakin banyak berkorban untuk ilmu, semakin besar buah yang dia petik. Kita lanjutkan kisahnya. Wa kana ma'i rafiqun khurasani. Dan bersamaku ada seorang teman dari Khurasan. Asma'u fi kitabihi wa sami'a fi kitabi. Kami saling membandingkan hasil catatan. Aku mendengar apa yang dia tulis dalam kitabnya, dan dia juga mendengar apa yang ada di dalam kitabku. Fama aktub la yaktub, wama yaktub la aktub. Terkadang apa yang aku tulis tidak ada dia tulis, yang dia tulis tidak ada aku tulis. Makanya mereka saling membandingkan. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Faghadawna yawman ila majlisi ba'di syuyukh. Suatu hari, suatu pagi, kami pergi untuk menghadiri majlis salah seorang syaikh. Qalu huwa alim. Sampai di sana, lalu kami dapat kabar syaikh sakit. Nah, biasa seperti itu. Kadang-kadang kan orang sekarang, wah, udah capek-capek datang ke sini, gak ada lagi kajian ini. Ustadznya gak ngasih-ngasih tahu. Kalau dia jauh hari sudah tahu akan sakit, pasti dikasih tahunya. Atau ada halangan, pasti dikasih tahunya. Tapi kan halangan itu kadang-kadang tiba-tiba datangnya. Kalau gini malas saya ke kajian ini. Orang yang seperti itu tidak akan dapat ilmu. Walaupun Anda ternyata datang ke pengajian, ustadznya berhalangan, Anda tidak akan kurang apa-apa. Anda tetap dapat pahala sesuai dengan niat Anda ketika keluar dari rumah. Ya, seseorang itu mendapatkan sesuai dengan niatnya. Itu kan ada dalam hadis yang antum pelajari di Arba'in Nawawiyah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Jadi tidak sia-sia, tidak usah menggerutu, tidak usah ini. Sakit gurunya. Akhirnya mereka pulang karena tidak ada kajian. Faraja'na fara'ayna fi tariqina hutan yakunu bi Misr yushaqqu jawfahu fayakhruju minhu asfar. Di jalan pulang kami melihat ikan yang dijual. Sudah lama tidak makan ikan ini. Sekarang kan libur, syekhnya tidak ada sampai zuhur ini. Kesempatan ini. Ikan, dan itu di Mesir biasanya dibelah ikan itu, lalu dikeluarkan dari perutnya kuning, telurnya mungkin. Wah, kan enak itu, ikan ada telurnya itu. Fa'ujibna, lalu kami menjadi suka. Akhirnya mereka beli. Falamma sirna ilal manzil, sampai kami ke rumah ternyata sudah habis waktu. Hadara waktul majlis ba'di syuyukh. Datang waktu kajian, pelajaran untuk syekh yang lain. Falam yumkinuna islahahu, sehingga kami tidak mungkin untuk memasaknya, ditinggalnya di rumah ikan tersebut. Wa madaina ila al-majlis ila al-majlis falam nazal hatta ata alayhi thalathatu ayyam kada an yataghayyar fa akalnahu nayyan. Lalu akhirnya kami berangkat ke Syekh, begitu sampai malam, pulang dah sibuk pula. Besok begitu juga. Sampai 3 hari kami tidak sempat ngapa-ngapain dengan ikan itu. 3 hari tidak sempat masak karena habis waktunya untuk belajar. Fataghayyara, sudah mulai berubah ikan itu, akhirnya faakalna hunayyan, terpaksa kami makan mentah-mentah. Allahu Akbar. Bayangkan nanti, bukan karena mereka tidak pandai masak, bukan karena apa-apa, tidak ada waktu itu mereka dapatkan lagi. Kalau nunggu masak dulu ketinggalan mereka, mereka aja kadang harus menginap di majelis itu supaya dapat majelis. Beda dengan kita, makan dulu, makan sih, tak apa-apa. Makan dulu, gampang nanti. Kan ada rekamannya. Tidak apa-apa, terlambat dikit, tidak apa-apa. Nanti ujung-ujung pas tanya jawab. Makan. Mereka tidak mau. Kehilangan ilmu hanya karena seekor ikan. Nah, akhirnya mereka makan mentah-mentah. Subhanallah. Lalu ditanyakan kepada mereka. Lima la tu'tunahu liman yushawih. Wayuslihahu. Kenapa tidak kalian berikan kepada orang yang bisa memanggangnya atau memasaknya? Min aina kana lana farah. Dari mana kami punya waktu? Jangankan untuk memberikan, tidak sempat lagi pulang. Dari pagi sampai sore itu majelis saja. Malam sudah sibuk mencatat dan segala macamnya. Tidak sempat lagi. Nah, begitu akhirnya dengan besarnya pengorbanan mereka itu, mereka merasakan hasilnya. Bahkan sebagian ulama dahulu sampai akhirnya pernah berhari-hari tidak makan, habis bekal. Nah, ini dengarkan kisah ini. Kisah dari ayah Ibnu Abi Hatim itu. Abu Hatim Ar-Razi. Barangkali antum pernah dengar nama tersebut, imam yang terkenal. Qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim bercerita, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku bercerita, baqitu bil Basra fi sana 14 wa 200. 8 ashhur. Kata ayahnya, Abu Hatim Ar-Razi, saya pernah menetap di Basrah pada tahun 214 Hijriyah selama 8 bulan untuk belajar. Wa kana fi nafsi an uqima sana. Aku ketika itu berniat sebenarnya untuk bermukim selama 1 tahun. Fanqata'a nafaqati. Setelah sampai 8 bulan, habis nafkahnya sudah. Tidak ada lagi apa-apa. Faja'altu abi'u thiyaba badani syai'an ba'da syai'in hatta baqitu bila nafaqah. Habis harta udah 8 bulan ini. Mulailah aku menjual pakaianku satu persatu. Dijual untuk biaya hidup dia, menuntut ilmu di sana. Sampai akhirnya enggak ada lagi yang bisa dijual. Baqitu bila nafaqah. Tinggallah aku tanpa memiliki apa-apa lagi. Wa madaitu atufu ma'a sadiqin li ila al-mashiikhah wa asma'u minhum ila al-masa'. Dan aku terus, walaupun tidak punya nafkah lagi, aku terus pergi bersama temanku mendatangi syekh sampai malam. Masa itu petang, tapi petang di sini sudah malam. Fansarafa rafiqi, setelah malam, selesai hadir dari pagi sampai malam di majlis syuyuf, guru-guru, lalu temanku pulang dan aku pulang ke rumah kosong. Raja'tu ila baitin khalin, pergi aku ke rumah yang kosong. Dia tidak mau pulang mengeluh kepada temannya, saya sudah kehabisan bekal, tidak mau. Faja'altu ashrabul ma'a minal ju'. Aku pun meminum air untuk menahan lapar. Tidak ada lagi bisa makan-makan, cuma minum air aja lagi. Tidak ada duit untuk beli makanan. Ah kalau gitu pulang aja lah. Pulang lagi ke rumah ibu. Enak. Dia menuntut ilmu ini. Tidak mau rugi. Dia tahan itu. Suma asbahtu minal ghad. Wa ghada alayya rafiqi. Besok paginya temanku datang lagi. Lalu mengajakku dan aku pergi bersamanya. Untuk mendengarkan hadis dalam keadaan sangat lapar. Hari kedua. Dia merasakan lapar. Fansarafa anni wansaraftu jayan. Lalu malam hari dia pulang. Aku pun pulang dalam keadaan lapar. Falamma kana minal ghad ghada alayya. Hari yang ketiga. Dia datang lagi. Hari ketiga ini. Ayo, mari kita pergi belajar. Apa kata Abu Hatim? Ana dha'if. La yumkinuni. Aku lemah sekali. Aku tidak sanggup lagi berjalan. Kaget temannya ini, ada apa? Madza bika? Ada apa denganmu? Qultu la aktumuka. Aku tidak akan sembunyikan amri, rahasiaku. Qad madha yawmani ma ta'amtu fihi ma syai'an. Dua hari berlalu aku tidak ada sedikit pun makan. Bayangkan. Tapi dia tidak mau cari tangan, cari pinjaman, cari apa. Tetap dia sabar aja. Apa kata temannya? Dan di sinilah kesetia kawanan, ukhuwah, mahabbah. Apa kata orang? Senasib seperjuangan. Apa kata temannya itu? Saya masih punya satu dinar lagi. Ini ambil setengah dinar. Dan setengah dinar lagi, itu kita gunakan untuk sewa rumah. Lalu setengah dinar mereka beli makanan, setengah dinar mereka untuk sewa rumah. Kemudian setelah habis, kharajna minal Basrah. Kemudian kami pun keluar dari Basrah. 8 bulan. Sampai habis nafkahnya, dan dia merasakan 2 hari tidak makan. Demi apa? Untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau kita baru tidak sarapan saja, biarlah terlambat mau cari sarapan dulu. Tidak tahan makan satu kali aja. Memang apa kata orang, sebagian orang-orang Indonesia ini makan sampai 3 kali nasi. Sekarang belum lagi selingannya, belum ini. Banyak makan orang kita ini. Antara sarapan, kemudian nanti antara sarapan dengan makan siang ada lagi makannya. Kemudian makan siang, dari makan siang ke makan malam pada asar ada lagi acara makannya. Malam lain lagi. Nah, makan malam. Nanti tengah malam kalau ada yang ngajak makan juga. Nah, itulah orang kita banyak makan. Pernah dia, Abu Hatim ini bercerita, tahun pertama aku pergi menuntut ilmu, aku bermukim di tempatku menuntut ilmu selama 7 tahun. Dan aku hitung, jarak yang aku tempuh untuk belajar dengan kedua kakiku ini, bukan dengan sepeda motor, dengan kedua kakiku ini lebih dari 1000 farsakh. Saya tidak tahu farsakh itu berapa, bisa cari nanti di internet ukurannya, tapi itu jauh sekali. Dan aku terus menghitungnya, sehingga lebih daripada 1000 farsakh yang telah aku tempuh untuk menuntut ilmu selama 7 tahun itu. Adapun perjalanan yang aku tempuh antara Kufah dan Baghdad untuk menuntut ilmu, aku tidak bisa lagi menghitung entah berapa kali bolak-balik. Begitu juga antara Mekah dan Madinah aku tempuh dengan berjalan kaki entah berapa kali. Marrat katsirah, banyak sekali aku melakukannya. Lalu aku pergi ke Bahrain. Kemudian dari sana aku pergi pula ke Mesir. Masyian, semua itu berjalan kaki. Dari Mesir aku pergi ke Ramlah. Masyian, juga berjalan kaki. Dari Ramlah aku pergi ke Baitul Maqdis. Dari Ramlah aku pergi lagi ke Asqalan. Dari Ramlah aku pergi ke Tabariyah. Semua itu dekat sekitar Syam. Dari Tabariyah aku pergi ke Damaskus. Dari Damaskus aku pergi ke Homs. Dari sana aku pergi ke Antakya. Dari Antakya aku pergi ke Tursus. Suma dari Tursus. Kemudian dari Tursus aku balik lagi ke Homs atau Homs. Semuanya itu dengan berjalan kaki. Untuk apa? Mendatangi guru-guru. Subhanallah. Luar biasa perjuangan mereka untuk menuntut ilmu. Dan berapa usianya ketika itu? Usianya ketika itu, wa ana ibnu ishrina sana ajulu sab'a sinin. Aku berkeliling kota-kota selama 7 tahun. Berkeliling kota-kota tadi 7 tahun, umurnya ketika itu 20 tahun untuk berguru dan menuntut ilmu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya perjalanan mereka yang mereka tempuh, semua itu dalam rangka untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama-ulama ahlul hadis memiliki kedudukan yang luar biasa. Terakhir saya kisahkan bagaimana menakjubkannya ulama ahli hadis. Ada seorang pujangga yang terkenal, penyair, sastrawan, namanya Abul Fadl Al-Hamadani. Abul Fadl Al-Hamadani ini saking cerdasnya dia, jarang orang seperti dia, digelari dia Badi'uz Zaman. Artinya, badi', orang yang jarang ada satu-satunya di zaman dia. Datanglah Abul Fadl ini ke kota Naisabur. Di Naisabur ada salah seorang imam ahli hadis yang terkenal, pengarang kitab Al-Mustadrak. Siapa? Imam Al-Hakim. Kan ada Rawahul Hakim fil Mustadrak. Ya? Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak Al-Syart Syaikhan misalnya. Menurut syarat Syaikhan Bukhari dan Muslim, walam yukhrijah, belum, tetapi tidak dikeluarkannya. Sering seperti itu kita dengar. Dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Nah, itu dia imamnya. Nah, Abu Fadl Al-Hamadani ini datang ke Naisabur. Melihat kehebatan dia, masyarakat mulai fanatik kepada dia. Terkenal. Sehingga dia digelari Badi'uz Zaman. Maka dia mulai sombong. Kenapa? Karena dia bisa seketika itu juga menghafal 100 bait syair. Misalnya ada satu orang membacakan di depan dia, di hadapan dia mendengar 100 bait syair, dia bisa hafal. Bukan sekedar hafal, dia bacakan terbalik lagi bisa. Bayangkan. Langsung, seketika itu. Dia bacakan kepada orang dengan urutan terbalik. Sehingga orang terkagum-kagum. Ini luar biasa ini Abu Fadl ini. Bait-bait syair dibacakannya terbalik dari bawah lagi, dari belakang ke atas. Pertama dengar langsung bisa. Wah, akhirnya mulai, orang-orang akhirnya mulai meremehkan ahlul hadis. Misalnya ada orang mengatakan fulan al-hafidh fil hadis, mulai diremehkan. Apa kata mereka waktu itu? Akhirnya Abu Fadl ini mengatakan, menghafal hadis itu tinggal kenangan saja. Hifdzul hadis mimma yizkar. Wah, mulai dia remehkan ahlul hadis. Sampai berita itu, cerita itu kepada Imam Al-Hakim An-Naisabur. Akhirnya dia ambil satu juz kitab hadis, dia kirimkan kepada Abu Fadl. Kasihkan ini ke Abu Fadl. Saya beri dia waktu satu minggu dari Jumat ini ke Jumat berikutnya untuk menghafal. Nanti saya akan tes dia. Tidak usah satu hari, satu minggu diberi kesempatan. Satu kitab, satu juz diberikan kepada dia, dikirim. Jumat berikutnya dipanggil dia, ditemui oleh Imam Al-Hakim. Lalu disuruh, diambil kitab itu, baca. Apa kata dia waktu itu? Ketika dia mengembalikan kitab itu, heran-heran dia kepada Imam Al-Hakim. Man yahfaz hadza? Muhammad bin Fulan, Ja'far bin Fulan, ana asami mukhtalifa wa alfaz mutabayyinah. Siapa yang bisa menghafal kitab ini? Nama-nama orang aja semuanya. Muhammad bin Fulan, Fulan bin Fulan, dari daerah ini, dari ini, wafat sekian, sekian, sekian, gurunya ini. Itu semuanya, kitab Rijal. Bingung dia menghafalnya. Kalau tadi kan baik syair enak menghafalnya. Sama seperti orang menghafal lagu kan. Dengar sekali bisa hafal. Bingung dia. Siapa yang akan bisa menghafal ini? Nama-nama yang aneh-aneh saja. Nama-nama orang, gelar-gelar orang dan segala macam. Apa kata Imam Al-Hakim? I'rif nafsak. Kenali kadar dirimu. Wa'alam ketahuilah. Anna hifdha hadha adyaq mimma anta fihi. Ketahui. Menghafal yang ada di kitab ini, yang dihafal oleh ulama ahli hadis, jauh lebih berat daripada engkau menghafal bait-bait syair itu. Akhirnya dia terdiam. Baru dia tahu bagaimana hebatnya ulama ahli hadis. Nah, ini menunjukkan bagaimana kedudukan ulama ahli hadis itu. Ketika itu baru bait-bait syair. Kalau sekarang kan banyak orang yang membuat orang meninggalkan hadis. nyanyi, musik, film, apa segala macam. Ah, hadis melulu kata orang. Ha. Tapi juga tidak ada lagi orang seperti imam-imam dulu, makanya orang meremehkan ya. Tidak ada lagi yang datang hafal, menguasai. Susah. Sedikit yang seperti itu. Maka wajib bagi kita untuk mengambil pelajaran, i'tibar, bercermin, dan jadikan mereka suri tauladan. Bagaimana semangat mereka menuntut ilmu, perjuangan, pengorbanan yang tidak mengenal lelah dan tidak mengenal sesuatu yang berharga sehingga mereka takut untuk mengorbankannya. Apapun mereka korbankan untuk ilmu itu. Dan akhirnya dengan itulah mereka bisa mewariskan ilmu itu sampai kepada kita. Dan nama mereka, mereka hidup tahun 200-an, 300-an, sampai sekarang masih tercatat namanya, disebut, dihafalkan, dikenal, dan orang mendoakan. Semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita tersebut, dan semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Kalaupun tidak mencintai mereka, mencintai orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama mereka, bersama pemimpin orang-orang yang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Ini sengaja saya ringkas-ringkas ya, karena waktu kita terbatas. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, saya mau tanya tentang hadis kisah tukang sisir putri Fir'aun. Bagaimana kedudukan hadis itu? Katanya Fir'aun tidak punya anak. Tentang kisah Masyithah itu, penyisir rambut itu, memang sebagian ulama atau ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang kedudukan hadis tersebut. Ada yang mengatakan bahwa hadis tersebut dari mauquf. Ada yang mengatakan lagi tidak sahih, mauquf kepada Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan lagi tidak sahih. Dan macam-macam pendapat ulama seputar hadis tersebut. Adapun mengenai Fir'aun, apakah dia punya anak atau tidak, saya tidak tahu apakah dia punya anak atau tidak. Karena Fir'aun ini kan gelar. Perlu diketahui Fir'aun ini bukan nama untuk satu orang. Itu gelar untuk raja-raja Fir'aun. Jadi dia bukan satu orang raja. Dan kita tidak tahu itu raja yang mana. Nah, apakah semua Fir'aun tidak punya anak, itu juga tidak bisa kita katakan seperti itu. Nah, ya, jadi saya tidak tahu apakah dia punya anak atau tidak. Allahu a'lam bishawab. Silakan pertanyaan. Jadi sambil menunggu pertanyaan, saya sampaikan beberapa kesimpulan. Dan kesimpulan ini pun diambil dari perkataan para ulama. Setelah kita mendengarkan kisah-kisah itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab Majmu' Fatawa, وَمَنْ أَتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَإِيمَانًا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ التَّحْقِيقِ إِلَّا مَا هُوَ دُونَ تَحْقِيقِ السَّلَفِ لَا فِي الْعِلْمِ وَلَا فِي الْأَعْمَالِ. Barang siapa yang Allah anugerahi kepadanya ilmu dan keimanan, dia pasti tahu bahwa mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan, tidak akan pernah mereka memiliki tahqiq, kemampuan dalam meneliti dan ilmu, melainkan di bawah tahqiq kemampuan salaf. La fil ilmi, baik dalam ilmu maupun dalam amal. Jadi dengan melihat kisah itu, yakinlah kita bahwa tidak akan ada lagi di zaman sekarang orang yang bisa menandingi para ulama salaf itu. Kalau ada orang mengaku di zaman sekarang mereka lebih tahu daripada ulama salaf, maka itu adalah sebuah kebohongan dan kedustaan. Karena tidak akan ada lagi yang bisa mengalahkan mereka, baik dalam ilmu maupun dalam amal. Apa kata Ibnu Rajab? Qad ubtulina bijahlatin minan nas. Kita diuji dengan orang-orang bodoh dari manusia. Ya'taqiduna fi ba'di man tawassa'a fil qawli minal muta'akhirin annahu a'lam mimma taqaddam. Orang-orang bodoh yang meyakini pada sebagian orang-orang yang pandai berbicara, berretorika dari kalangan mutaakhirin bahwasanya dia lebih berilmu dari orang-orang terdahulu, ulama salaf. Faminhum man yazunnu anna fi syakhsin annahu a'lam min kulli man taqaddam min as-sahabah. Ada pula yang mengira bahwa seseorang itu ada yang lebih tahu daripada semua salafus saleh yang terdahulu, baik dari kalangan sahabat ataupun generasi sesudahnya, karena banyak tulisan dan pandainya dia menjelaskan. Wa minhum man yaqul huwa a'lam min al-fuqaha al-mashhurin al-matbu'in. Ada lagi yang mengira bahwa orang-orang yang datang belakangan ini dikira lebih baik daripada, lebih berilmu daripada ahli-ahli fikih yang terkenal dahulu yang diikuti. Wa hadha tanaqqusun 'azim bis salafis salih. Ini jelas pelecehan yang sangat besar terhadap salafus saleh. Wa isaa'atu dzanni bihim, dan sangka kepada mereka, serta menisbatkan kepada mereka kejahilan dan kurangnya ilmu. Itu tidak boleh. Tetap as-salaf a'lam wa ahkam. Salafus saleh mereka orang yang paling berilmu dan paling hikmah, paling bijaksana. Harus ada keyakinan tersebut, dan itu bisa kita simpulkan dari kisah-kisah tadi. Baik, kita jawab pertanyaan. Apakah benar perkataan jangan lihat siapa yang bicara tapi lihat apa yang dibicarakan? Apakah ini boleh dalam menuntut ilmu? Boleh dalam menerima kebenaran. Saya katakan boleh dalam menerima kebenaran dan tidak boleh dimutlakkan. Dikatakan itu benar lalu diterapkan untuk setiap orang, tidak. Contohnya apa? Contohnya kisah Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Cerita beliau ditugaskan oleh Nabi SAW menjaga Baitul Mal. Lalu datang syaitan mencuri. Dia tangkap 3 malam berturut-turut, diancam akan dibawa kepada Nabi SAW. Syaitan itu berjanji dia tidak akan datang lagi. Rupanya datang juga. Lalu akhirnya hari terakhir, dia berkata, jangan bawa saya kepada Muhammad SAW. Saya akan ajarkan kamu sesuatu yang kalau kamu membacanya, mengamalkannya, maka aku tidak akan bisa mendekatimu lagi. Diajarkannya ayat kursi. Besoknya beliau menyampaikan, menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa tersebut. Apa kata Rasulullah? Zaka syaitan. Itu adalah syaitan yang datang kepadamu itu. Syaitan itu. Nah. Sodakoka wahuwa kadzub. Tapi dia telah benar menyampaikan itu. Namun dia adalah seorang pendusta. Perhatikan. Ini masalah menerima kebenaran, bukan berguru. Nah, kebenaran dari siapa? Kebenaran dari siapapun jika dia benar harus kita terima, tidak boleh kita tolak. Bahkan lihat, Rasulullah membenarkan apa yang disampaikan oleh syaitan itu karena ayat kursi disampaikannya. Ayat kursi adalah kalamullah. Barang siapa yang membacanya dia akan terjaga dari syaitan, tetapi syaitan itu pendusta, tetap pendusta. Makanya Rasulullah ingatkan, dia itu benar dalam masalah ini, tetapi dia kadzub, banyak dustanya. Artinya tidak boleh dia didengar sepenuhnya. Dari sini bisa kita paham. Yang dimaksud itu adalah menerima kebenaran. Kalau berguru lain lagi, tidak mungkin berguru sama syaitan. Karena dia banyak dusta daripada benarnya. Barang siapa yang lebih banyak salahnya daripada benarnya. Barang siapa yang lebih banyak bid'ahnya daripada sunnahnya. Barang siapa yang lebih banyak penyimpangannya dari kebenarannya, maka tidak pantas untuk dijadikan guru. Tapi kalau yang disampaikannya benar, ya kita akui itu benar. Tentu kita tidak akan dustai pula kebenaran itu. Ini yang dimaksud. Baik. Bagaimana hadis tentang mengazani dan mengkamati, mengikomahi bayi yang baru lahir? Apakah hadis itu dapat dipercaya? Bagaimana kita menyikapinya? Hadis tentang azan dan iqamah. Kalau masalah iqamah, mengikomatkan bayi, itu sepakat para ulama tidak ada hadisnya. Tidak benar hadisnya. Adapun masalah mengazankan bayi, nah itu mimakhtalafa fihi ulama. Dalam masalah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, dan ini dari dahulu bukan sekarang saja. Maka kita dapati seperti Ibnu Qayyim misalnya rahimahullahu taala, beliau termasuk yang memakai hadis ini di dalam kitabnya Tuhfatul itu Fathul Wadud fi Ahkamil Maulud, tentang hukum-hukum untuk bayi-bayi bayi yang baru dilahirkan. Nah, beliau bawakan itu untuk menjelaskan dianjurkannya mengazankan bayi yang dilahirkan, dan beliau jelaskan hikmahnya. Nah, kalau di zaman sekarang umumnya ulama-ulama di Arab Saudi mengikuti pendapat ini. Tetapi sebagian ulama dahulu juga mendhaifkan hadis tersebut. Nah, bagi yang mendhaifkan tentu dia tidak mengamalkannya. Maka dikatakan tidak ada dianjurkan. Bagaimana mensikapinya? Sikapi, pilih pendapat yang paling benar, yang paling kuat Anda rasa. Nah, kalau Anda orang awam, pilih salah seorang guru Anda. Nah, boleh Anda mengikuti guru Anda setelah Anda tanya mana yang paling kuat, mana yang paling rajih, boleh Anda mengikuti dia. Kalau Anda tidak bisa membedakan mana yang paling kuat. Adapun yang bisa membaca, bisa mempelajari, pilih yang rasanya Anda lebih yakin, lebih tenang untuk mengamalkannya, dan Anda rasa lebih kuat dalil-dalilnya. Kemudian harus bisa berlapang dada untuk mensikapi saudara-saudara Anda yang mungkin mengikuti pendapat ulama lainnya. Jangan pula nanti ketika anaknya lahir, lalu diazankan, "Hei, wah gak bisa, itu bid'ah. Hadisnya gak ada." Ini juga, ini masalah yang berbeda ulama, berbeda pendapat dalam masalah itu. Kalau kita memegang satu pendapat, silahkan. Silahkan pegang, tapi tidak bisa kita memaksakan pendapat tersebut kepada dia. Ya? Nah. Ustaz, tahzir itu sebenarnya apa? Karena saya pernah dengar Syekh Fulan telah ditahzir oleh Syekh Fulan. Atau Ustaz Fulan ditahzir oleh Syekh Fulan. Maka jangan menghadiri majelisnya. Tahzir itu mengingatkan. Nah, lantas, apa yang harus saya lakukan? Maka yang harus Anda lakukan, Anda harusnya mendengarkan ilmu. Jangan disibukkan dengan mendengarkan tahziran-tahziran. Kalau Anda sibuk dengan itu, kapan Anda sibuk seperti ulama dahulu? Sibuk dengan ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu tauhid, fikih dan lain segala macamnya. Selama ustaz itu, syekh itu dikenal sebagai seorang syekh yang lurus di atas manhaj salaf, guru yang lurus di atas manhaj salaf, istiqamah. Nah, silakan Anda belajar dari dia. Adapun tahzir-tahzir tersebut, maka kita harus lihat juga siapa yang mentahzir. Dan kenapa dia mentahzir? Apa alasannya? Benar atau tidak? Dan tidak perlu Anda menyibukkan diri dengan itu sehingga akhirnya membuat manusia takut untuk belajar ilmu. Padahal banyak dari ustaz-ustaz, dai-dai yang ditahzir tersebut, mereka adalah orang-orang yang insya Allah istiqamah. Dan nampak perjuangan mereka untuk mengajak kaum muslimin di Indonesia untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Jangan sibukkan diri Anda dengan perkara-perkara yang seperti itu. Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk kami yang senantiasa tersibukkan dengan gelimangnya dunia? Karena Anda hidup di dunia wajar itu. Anda mau tersibukkan dari apa lagi? Jadi datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaktu ya Rasulullah. Halaka Hanzalah ya Rasulullah. Celaka Hanzalah ya Rasulullah. Binasa dia. Kenapa? Kata Rasulullah. Kami kalau duduk bersamamu ya Rasulullah, maka kami kuat keimanan kami. Seolah pokoknya surga saja. Tapi ketika kami pulang ke rumah, kami bermain dengan anak kami, dengan istri kami dan segala macam, kami kembali ke dunia kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Hanzalah, as-sa'ah. Maksudnya apa? Wahai Hanzalah, ada saatnya belajar, mendekatkan diri kepada Allah. Ada saatnya kita hidup di dunia kita pula, dengan keluarga, anak istri kita, mencari nafkah. Kita harus bisa mendudukkan masalah itu, memberikan porsinya sesuai dengannya. Memberikan hak itu kepada yang berhak. Jadi jangan terlalu Anda melihat buruk diri Anda. Oh, saya kok ini ya? Bergelimang dengan dunia. Anda akan bekerja mencari nafkah. Tanpa itu nanti Anda kelaparan juga. Anda tidak sekuat Abu Hatim Ar-Razi yang bisa lapar sampai 2 hari tidak makan. Anda tidak bisa. Keimanan Anda jauh dari dia. Anda tidak bisa seperti anaknya yang makan ikan mentah-mentah. Anda harus bekerja mencari nafkah, makan yang enak. Tidak apa-apa. Dan niatkan itu untuk apa? Niatkan itu untuk menguatkan diri Anda menjalankan tugas Anda sebagai hamba Allah, menegakkan rububiyah dengan mentauhidkannya. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang mana keduanya telah ada anak pada mereka, yang satu laki dan seorang perempuan. Apakah kedua anak tersebut telah menjadi mahram dengan satu dan lainnya? Jadi sama-sama anak tiri, itu bukan mahram mereka. Ya, anaknya yang ini dengan anaknya yang satu itu mereka bukan mahram. Tidak boleh berkhulwat walaupun mereka saudara tiri. Nah, sebab mahram itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, dan ini tidak termasuk dalam kategori tersebut. Anak tiri baru mahram dengan ayahnya atau dengan ibu tirinya, dan itu pun syaratnya dukhul, harus dukhul. Kalau sebelum dukhul maka itu bukan mahram. Itu ada disebutkan wahalailu abnaikumul ladina min aslabikum di dalam surat An-Nisa. Dan bukan itu. Warabaibukumul lati fi hujurikum minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Anak-anak tiri kalian, rabibah. Dari istri-istri yang kalian nikahi, yang kalian sudah dukhul, jima berhubungan dengan istri kalian itu. Maka dia resmi menjadi anak tiri Anda dan mahram bagi Anda, haram hukumnya dinikahi dan halal berkhulwat, berjabat tangan. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana cara para ulama dahulu membiayai hidup mereka sedangkan setiap hari mereka habiskan untuk menuntut ilmu tanpa ada waktu untuk bekerja, seperti kisah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Mereka mengumpulkan duit dulu, mengumpulkan harta, bekal. Jadi mereka belajar misal setahun, mereka sudah kumpulkan, lihat hayanya, rupanya tidak sampai 8 bulan habis bekal. Lalu terpaksa dia menjual. Jadi mereka kumpulkan bekal dulu sebelum berangkat untuk menuntut ilmu. Bekerja, berusaha sebelum berangkat menuntut ilmu. Kemudian juga mereka kona'ah. Apa kona'ah? Artinya mereka bekerja bukan untuk kaya, mencari harta banyak-banyak. Karena kalau sibuk mencari harta banyak, tidak akan sempat lagi belajar menuntut ilmu. Mereka hanya sekedar bisa untuk menjadi bekal mereka selama menuntut ilmu, sehingga mereka tidak tersibukkan oleh dunia mereka. Kemudian di zaman dahulu juga, sebagian guru-guru, syekh, ulama itu mereka juga ada yang menjadi kafil, suka memberi kafalah, bantuan-bantuan kepada ulama dan penuntut ilmu. Seperti salah seorang ulama Mesir yang terkenal, murid dari Imam Malik, Al-Layth bin Sa'ad. Dan itu terkenal pedagang kaya raya, punya konveksi pakaian banyak sekali. Dia kaya. Dan ini suka memberi, membiayai Imam Malik, ulama-ulama lain, dia dikirim uang cuma-cuma saja, dia biayai. Dan juga para penuntut ilmu, mereka baik, harta mereka banyak, mereka gunakan untuk memudahkan ahlul ilmi dan penuntut ilmu. Bagaimana sikap kita setelah mendengar kisah ini? Apakah sebagai penuntut ilmu yang baik kita harus menderita seperti mereka? Badan kita punya hak untuk istirahat. Kadang orang bertanya demikian, badan kita punya hak untuk istirahat. Anehnya orang, terhadap ilmu dia katakan gitu, kita kan punya hak untuk istirahat. Padahal waktu dia dihabiskan bukan untuk istirahat. Sibuk dengan HP, sibuk dengan komputer, sibuk dengan teman-teman, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak menentu dan tidak ada hasilnya. Dia katakan kalau menuntut ilmu, kita kan harus punya waktu istirahat juga. Diri kita punya hak. Padahal dia tidak pernah memberikan hak untuk dirinya yang sewajarnya. Tidur sampai larut malam. Ngapain? Menuntut ilmu, belajar, mengulang. Bukan. Untuk apa? Menghabiskan waktu dengan handphonenya. Dia katakan kalau menuntut ilmu, gak bisa seperti itu, berlebihan menderita seperti itu. Kita kan punya hak. Ya, kita tidak mengajak antum untuk seperti mereka, karena kita tidak akan sanggup. Tetapi yang kita ambil itu, semangat mereka itu terapkan dalam hidup kita sesuai dengan kemampuan, kemampuan kita dan kondisi kita. Sehingga hargailah ilmu itu. Hargai ilmu itu, hargai majelis itu, dan bersungguh-sungguh untuk belajar itu. Maka Anda akan mendapatkan hasilnya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Anda rela menderita untuk dunia Anda. La ilaha illallah. Tetapi kadang kita sering berburuk sangka terhadap agama kita. Lalu kita berbaik sangka terhadap diri kita. Ini naifnya kita. Coba lihat, kita bandingkan. Anda yang punya anak misalnya, sedang tidur malam hari, lalu tiba-tiba istri Anda kaget dan membangunkan Anda. Bangun, bangun, kenapa? Anak kita susah. Susah, cepat bawa ke dokter. Panas tinggi. Anda tidak peduli lagi, mau ngantuk, mau apa, dan segala macam. Langsung bawa anak Anda pergi ke dokter. Tidak peduli. Sampai Anda tidak tidur, duduk dengan dia. Lalu akhirnya setelah anak itu tenang, kembali lagi Anda bawa ke rumah. Obat sudah selesai. Kemudian Anda tidurkan dia. Anda sudah tidak tidur semalaman karena menjaga dia. Datang waktu sholat, berat Anda, malas rasanya, lu capek. Nanti adalah kan ini darurat, ini anak sakit. Manusia sering seperti itu. Lihat kadar cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, itulah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita, yang membedakan siapa sebenarnya orang-orang yang benar dan siapa yang tidak. Kan kita sering seperti itu. Kita tidak menyadari dan tidak mengambil ibrah di situ. Giliran kita katakan kita menunaikan hak ini, tapi hak yang sebenarnya hak Allah, kita lalaikan. Kita tuntut hak diri kita. Sementara hak yang lebih wajib, yang untuknya kita diciptakan, kita lupakan. Sama seperti itu juga. Tapi kita tidak pernah berpikir. Kita selalu berburuk sangka kepada agama, menganggap nanti itu mengurangi hak kita, dan kita berbaik sangka pada diri kita. Harus kita introspeksi dan mengoreksi diri kita. Apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebagai penuntut ilmu yang baik? Apakah ada prioritas sub-sub ilmu? Pasti. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prioritas ilmu itu. Yang pertama yang Anda wajibkan, yang Anda pelajari adalah, yang wajib Anda pelajari sebagai penuntut ilmu, yang pertama Anda mulai adalah yang akan menyelamatkan Anda dari neraka. Yaitu tauhid, mengenal Allah. Kewajiban pertama atas seorang hamba itu adalah ma'rifatullah bitauhidi, mengenal Allah dengan tauhidnya. Maka yang pertama harus Anda pelajari adalah masalah tauhid dan akidah. Bahkan banyak penuntut ilmu, rajin dia belajar, bagus, rajin menuntut ilmu, tetapi ada yang kurang. Dia kurang paham masalah akidah, masalah tauhid. Akhirnya dia labil, goyah. Kalau bukan syubhat yang menggoyahkan dia, syahwat yang akan mudah menggoyahkan dia. Karena tauhid itu adalah pondasi. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? La yastaqimul jasad illa iza istaqama al-qalb. Jasad Anda tidak akan istiqamah kecuali hati Anda istiqamah. Wa la yastaqimul qalbu illa ala tauhid. Tidak akan istiqamah hati itu kecuali di atas tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Tentu mengajarkan orang ini, mengajak orang masuk Islam, tentu orang itu harus belajar. Apa yang pertama diajarkan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah liyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi. Hendaklah yang pertama engkau serukan, ajak mereka kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu, ikut beriman, bersyahadat, dua kalimat syahadat, fa akhbirhum, beritakan, ajarkan kepada mereka, annallaha iftaradu 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawm wa laila, bahwa Allah mewajibkan, memfardukan salat 5 waktu sehari semalam, dan begitu seterusnya. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, mulai dari pertama turunnya wahyu yaitu Iqra sampai beliau hijrah. Kapan diwajibkan sholat? Kapan diwajibkan puasa? Kapan diwajibkan haji? Kapan diharamkan khamar? Kapan diharamkan judi? Kapan diharamkan banyak masalah lainnya? Riba? Semua itu belakangan. Awal-awalnya di Mekah itu, hampir awal-awal di Mekah itu 13 tahun kurang lebih, fokus, terkis, konsentrasi dakwah itu adalah dalam masalah akidah. masalah tauhid, kemudian masalah surga dan neraka. Lihat surat-surat makiyah itu pendek-pendek. Apa maksudnya? Hikmahnya, jangan bebani jamaah yang Anda dakwahi itu, diri Anda itu, dengan sesuatu yang Anda belum sanggup. Pelajari sesuai tahapannya. Kemudian ciri khas surat-surat makiyah itu, fokusnya adalah kepada tauhid. Begitu juga harusnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri surat makiyah juga banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Nah, ini menjadi pelembut hati kita selain tauhid. Akhirnya kita ingat, akhirnya Rasulullah mengikat kehidupan sahabatnya itu dengan akhirat. Nah, ini penting. Umumnya seperti itu. Kemudian sholat malam waktu itu. Nah, bukan berarti kita fokus akidah saja lalu tidak belajar yang lainnya. Bukan. Yang lainnya juga kita belajar. Tapi kita fokuskan, kita konsentrasikan, titik beratkan di awal-awal menuntut ilmu itu untuk belajar tauhid dan akidah. Di kantor kami ada kajian rutin yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk memberikan kultum. Selama ini sering diisi oleh orang yang fanatik terhadap salah satu partai Islam. Bagaimana sikap kami yang sudah ngaji sunnah menyikapi hal tersebut? Kadang kami juga prihatin dengan mereka yang menghalalkan, membolehkan ucapan selamat bagi agama lain. Bolehkah kami ikut berpartisipasi dalam kultum guna meluruskan pemahaman-pemahaman yang seperti itu? Mengingat ilmu kami yang pas-pasan. Baguslah kalau sudah pas ilmunya. Harusnya antum sudah tampil kalau sudah pas. Mau yang gimana lagi? Yang pas-pasan itu yang paling paling bagus. Iya. Nah, tidak mengapa akhi, saudaraku, Anda ikut di situ, maksudnya ikut di sini, ikut menyampaikan kultum juga. Niat Anda tadi untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru itu. Tetapi tetap, kultum Anda itu sesuai dengan batas-batas kemampuan Anda. Makanya misalnya Anda mengambil dari kitab-kitab para ulama yang sudah diterjemahkan, ada itu kultum-kultum itu. Atau dari majalah-majalah, ustaz-ustaz, tulisan-tulisan ustaz kita yang sudah kita yakini referensinya jelas. Anda tinggal membacakan saja atau menghafalkan. Anda tinggal sampaikan. Anda ringkas. Anda ambil di situ poin-poinnya. Anda tinggal sampaikan. Anda sudah belajar kok. Dalilnya ada. Jelas referensinya dan rujukannya. Tidak apa-apa. Tetapi tetap saya katakan sebatas yang Anda ketahui dan kapasitas ilmu Anda. Jangan pula nanti buka. Ayo, siapa yang mau tanya? Wow. Atau sudah selesai datang bertanya, gimana ini, wah sibuk pula menjawab. Ah, itu nanti hati-hati, sudah keluar nanti dari jalurnya. Berfatwa lain lagi, punya kaedah-kaedah yang harus dipahami dan dipelajari. Setiap orang berada di batas di mana setiap orang memiliki amanah, tanggung jawab terhadap Islam sesuai dengan kemampuan dan posisi dia. Ustaz, bagaimana metode cara kita memperkenalkan, mengajarkan hadis agar anak kita bisa mengenal hadis sejak awal? Itu paling enak, paling mudah. Karena anak-anak itu, dia paling mudah mengingat. Salah satu caranya, sekarang Anda bisa belikan MP3 untuk dia. Isi di situ hadis-hadis, bacakan hadis atau rekaman hadis itu ada terjemahannya. Begitu juga Al-Quran di dalam itu. Jadi dia berikan kepada di situ, dia dengar Al-Quran, dengar hadis, sering menghidupkan di rumah. Dia sering dengar anak-anak, kalau kecil dia suka ngulang-ngulang. Didengarnya diulang-ulangnya. Nah, daripada dia mengulang-ulang film kartun dan lain segala macamnya, ini dia. Salah satunya, caranya. Kemudian, diajak dia duduk bersama dia sekali seminggu misalnya, bacakan hadis. Hadis-hadis yang pendek, singkat, pilih. Hadis-hadis yang enak. Didengar dia, bacakan. Ikut dia membaca, misalnya Anda baca, Qala Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut, ayo. Saya bacanya belum bisa, Ustaz. Nah, itulah Anda. Belajar. Sekali seminggu aja supaya tidak terbebani mereka. Beri mereka hadiah untuk semangat, memberi mereka semangat. Nah, jadi mereka bersemangat, beri hadiah ada pelajaran. Besok ada kuisnya minggu depan. Nah, kemarin hadis tentang apa? Tentang ini. Apa pelajarannya? Coba ini, dapat hadiah. Jadi enak kan? Tidak usah tiap hari bosan dia nanti. Sekali seminggu aja cukup. Insyaallah mereka nanti akan suka dan cinta. Dari pemaparan yang disampaikan ada beberapa penuntut ilmu yang waktunya habis untuk mencari ilmu. Waktu itu mereka belum menikah. waktu itu umur 20 tahun waktu itu mereka sibuk menuntut ilmu. Kalau sudah menikah sudah ilmu sudah susah untuk menuntut ilmu kalau sudah nikah. Ya sesuai dengan kemampuan Anda lah, harus berbagi dengan mencari nafkah. Waktunya habis untuk mencari ilmu, lalu bagaimana para penuntut ilmu tersebut mencari nafkah diri dan keluarganya? Terus bagaimana kita menyikapi kebutuhan dunia, nafkah dengan menuntut ilmu? Tidak, sama sekali tidak bertentangan antara mencari nafkah dengan menuntut ilmu. Karena apalagi di zaman sekarang, Anda pun mau menuntut ilmu setiap hari tidak ada pula tempatnya. Dari pagi sampai malam pun tidak ada guru pun tidak sanggup. Allah Maha Adil, disesuaikan dulu sanggup para masyayikh-masyayikh itu. Kalau sekarang tidak sanggup. Paling malam cuma dari maghrib, isya sedikit, sudah ngantuk semuanya. Tidak berat kan? Tidak, sama sekali tidak ada. Jangan dibentur-benturkan bagaimana kami mencari nafkah. Anda mau menuntut ilmu seperti mereka dari pagi sampai malam, tidak susah mencari tempatnya. Tidak ada di mana. Ya? Jadi tidak usah dibentur-benturkan, insya Allah tidak akan bertentangan. Silakan bekerja, silakan mencari nafkah. Bagi yang muda-muda, yang belum menikah, kesempatan bagi dia untuk bisa fokus menuntut ilmu, belajar agama, mempersiapkan bekal untuk diri dia, keluarga dia, dan untuk kaum muslimin. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.